السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, yang merupakan syarah atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Syihabuddin Abul Abbas Ahmad Ibni Lu'lu Al-Misri Asy-Syafi'i, atau yang lebih kita kenal dengan Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Di kesempatan yang lalu, ma'asirul muslimin, sudah kita bacakan pasal tentang khisalul fitrah, yaitu kebiasaan-kebiasaan fitrah. Sudah kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebiasaan fitrah adalah kebiasaan yang telah berlaku sejak dahulu, sejak zaman nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi yang terakhir, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada perbedaan-perbedaan di dalam syariat, tata cara, tetapi mereka sama secara global terkait dengan khisalul fitrah. Seperti misalnya membiarkan janggut, menipiskan kumis, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, berkhitan, ya, lalu mencukur bulu kemaluan, mencuci albarajim, apa namanya, sela-sela jari, beristinja, itu semua sama. Ya, di setiap syariat yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, mereka diperintahkan dengan hal-hal tersebut yang biasa kita sebut dengan istilah sunanul fitrah, sunnah-sunnahnya fitrah, atau khisalul fitrah, yaitu kebiasaan-kebiasaan fitrah. Karena sudah sekian lama hal ini dilakukan oleh manusia, maka seolah-olah dia telah menjadi sesuatu yang alamiah yang dilakukan oleh manusia mengikuti fitrah mereka, fitrah di mana mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita tidak melakukan salah satu dari hal itu, bisa dikatakan terjadi penyelewengan fitrah. Ya, secara umum seperti itu. Misalnya harusnya laki-laki berjenggot, kalau tidak berjenggot misalnya, ini sebenarnya ada penyelewengan. Oleh karenanya, jumhurul ulama, sebagaimana kemarin kita sampaikan dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, salah satu ensiklopedi fikih yang terbesar hari ini, itu menukil pendapat bahwa jumhurul ulama, baik itu pengikut Imam Abu Hanifah, atau pengikut Imam Malik, atau pengikut Imam Ahmad Ibnu Hanbal, dan salah satu pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i, mereka berpendapat bahwa memotong jenggot itu haram. Jumhur, ya. Adapun di mazhab Imam Syafi'i, Pendapat yang kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i, memotong jenggot adalah makruh. Walaupun terjadi perdebatan di kalangan para ulama Syafi'iyah. Dan mereka berkata, para ulama yang mengatakan haramnya memotong jenggot, bahwasanya memotong jenggot ini yunaqid, bertentangan atau berlawanan bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertentangan ya dengan perintahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini wa yukrah al-qaza', dan dimakruhkan bagi seorang muslim mencukur rambutnya dengan model qaza'. Cukur rambut modelnya qaza', ya. Yaitu memotong sebagian dan membiarkan sebagian. Ada yang hanya dipotong pinggirnya, habis semua, disisakan di atas misalnya. Atau dipotong semua, disisakan sedikit di depan. Seperti model pemain bola. Atau apa namanya model-model yang lain. Yang biasanya banyak dilakukan oleh apa namanya olahragawan. Para public figure. Yang terkadang ya sangat menyedihkan sekali diikuti oleh generasi-generasi Islam. Ya, generasi-generasi Islam mengikuti public-public figure, olahragawan atau artis ya, yang terkadang yang lebih miris lagi yang mereka ikuti itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk ke dalam kaum tersebut. Oleh karenanya di sini Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Yuqrahu al-qaza'." Makruh hukumnya qaza'. Apa itu qaza'? Wahuwa halqu ba'dir ra's watarku ba'dihi, yaitu memotong sebagian dari rambut dan meninggalkan sebagian yang lain. Banyak istilahnya ya, model rambut anak apa namanya, anak pang atau apa namanya, skinhead atau apa macam-macam itu banyak ya, model-modelnya banyak. Dan ternyata secara hukum syariat, ya, agama Islam yang kita yakini sebagai tuntunan, sebagai aturan hidup, itu melarang hal yang seperti itu. Sebagian orang yang terpengaruh oleh pemikiran liberal, mereka katakan untuk apa agama mengatur hal-hal yang sifatnya privasi? Ya, padahal Islam datang sebagai satu aturan yang sempurna. Yang mengatur kehidupan manusia agar mereka selamat di dalam kehidupan dunia dan agar mereka berbahagia di dunia, agar mereka jaya dan menang di dunia dan mereka selamat ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya seorang yang memiliki hati yang apa namanya, hati yang bersih, fitrah yang lurus, akan merasa aneh melihat potongan rambut dipotong semua kecuali di tengah. Artinya secara fitri yang normal, yang belum terkontaminasi, terkotori oleh pemikiran-pemikiran liberal atau pemikiran tagrib, apa namanya, bangga dengan sesuatu yang apa istilahnya, kebarat-baratan, western atau yang lain sebagainya, tentunya kita akan merasa aneh dan merasa lucu ya, kalau ada orang yang memotong bagian kanan kiri lalu membiarkan apa namanya bagian atasnya. Tetapi karena arus media propaganda yang terus menerus, sehingga hal yang tabu, hal yang sebenarnya jelek, hal yang sebenarnya tidak pantas bertentangan dengan fitrah ini menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Karena apa? Propaganda siang dan malam terus dan menerus. Dan digambarkan bahwa orang-orang yang melakukan itu, mereka adalah public figure, mereka adalah orang-orang yang terkenal, mereka adalah idola-idola. Sehingga generasi muda kita yang lemah ilmunya, yang lemah akidahnya, taklid mengikuti mereka. Dan ini sudah dikabarkan jauh-jauh hari oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Latattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Shibron bishibrin. Selangkah demi selangkah. Sehasta demi sehasta. Hatta lau dakhalu hujradabbin ladakhaltumuhu. Sampai-sampai seandainya mereka memasuki lubang biawak sekalipun, kalian akan masuk ke dalam lubang biawak. Para sahabat bertanya, apakah maksudnya Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi Muhammad berkata, faman, lalu siapa lagi? Dan itu terbukti dalam berpakaian, ya, model, ya, lalu dalam bergaya rambut, ya, mode rambut, lalu mode makan, makanan, permainan, semua berkiblat kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan tentunya ini adalah menjadi tanggung jawab setiap kita. Orang tua yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan, kewajiban kita bersama mendidik mereka, mengajarkan mereka ta'alimul Islam, pengajaran-pengajaran Islam, akhlak yang terpuji, ya, akhlak yang lurus yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, yukrahu al-qaza' wa huwa halqu ba'dir ra's wa tarku ba'dihi. Qaza' itu artinya adalah memotong sebagian dari rambut dan meninggalkan sebagian yang lain. Wala ba'sa bihalqi kullihi. Tetapi kalau ingin dicukur habis, total, pelontos misalnya atau gundul, itu tidak masalah secara hukum syariat. Lalu dikatakan di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil qaza'. Kata Ibnu Umar, aku telah mendengar Rasulullah melarang qaza'. Rasulullah melarang qaza'. Naha Rasulullah 'anil qaza'. Rasulullah melarang qaza', ya. Dan ini harus kita sampaikan kepada masyarakat, kepada generasi kita, ya, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita cintai, sosok yang kita mengaku mengikutinya, sosok yang kita mengaku menjalankan syariatnya, sosok yang kita mengaku mengikuti syariat yang dibawa olehnya, sesungguhnya beliau naha anil qaza', beliau melarang umatnya melakukan qaza'. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Riyadhus Salihin, beliau berkata di dalam syarah Sahih Muslim, apa kata An-Nawawi rahimahullah, madhabuna, adapun mazhab kami, yaitu para ulama Syafi'iyah, karahatuhu mutlaqan lirrajili wal mar'ah, bahwa qaza adalah makruh secara mutlak, baik itu untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Dan untuk perempuan lebih parah. Ya, untuk perempuan lebih parah. Li umumil hadis. Karena hadisnya umum. Naha Rasulullah anil qaza, umum. Tidak ada pengecualian. Rasulullah melarang qaza. Wal hikmatu fi karahatihi annahu tashwihun lil khalq. Adapun hikmah, kenapa dalam agama Islam dilarang qaza', karena itu adalah bentuk penyimpangan pada fisik manusia. Atau bentuk cacat sebenarnya, tidak normal. Tidak normal. itu adalah tipuan yang dibuat oleh syaitan, oleh iblis. Sebenarnya jelek. Tapi karena propagandanya begitu luar biasa, media semua menampilkan public figure yang ditonton oleh anak-anak kita siang dan malam, maka mereka menjadi membenarkan sesuatu yang sebenarnya tabu. Sesuatu yang sebenarnya menyimpang, tidak normal. Cacat. Tidak menunjukkan ketampanan. Tidak menunjukkan kewibawaan. Tidak menunjukkan status sosial. Sama sekali. Tapi kenapa digandrungi? Kenapa diikuti tadi? Ghazwul fikr. Ada perang pemikiran di sana. Ya. Artinya kita melarang bukan sekedar bahwa itu dilarang semata-mata apa namanya karena ini dilarang, tetapi kita harus menyadari ada perang pemikiran di dalamnya. Ya, bagaimana musuh-musuh Islam ya berusaha menjauhkan umat Islam dari syariat, dari ajaran agamanya, dari sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakila li'annahu zai al-yahud. Kata Imam An-Nawawi, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa larangan qaza itu terkait dengan bahwa itu adalah model atau kebiasaan orang-orang Yahudi. Ya. Wa qad jaa hadza fi riwayatin li Abi Dawud. Dan ada memang riwayat kata Imam An-Nawawi dalam Sunan Abi Dawud yang menunjukkan bahwa larangan qaza terkait dengan larangan mengikuti model orang-orang Yahudi. Dan kita memang dalam Islam punya semangat menyelisihi orang-orang Yahud. Menyelisihi orang-orang musyrikin. Ya. Harusnya kita yang menjadi kuduah, menjadi contoh untuk mereka. Karena kita adalah umat-umat yang terpilih. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, umat pertengahan yang menjadi kuduah, menjadi contoh. Tapi ketika kita berpaling dari Quran dan As-Sunnah, maka hilanglah kepantasan kita untuk diikuti oleh bangsa-bangsa yang lain. Karena kita melepaskan diri kita dari apa? Dari sumber kemuliaan, sumber kejayaan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dahulu ya, kita baca dalam sejarah, orang-orang di barat itu berkiblat kepada umat Islam. Baik umat Islam yang di Baghdad, umat Islam yang di Andalusia misalnya, atau di negeri-negeri yang lain yang saat itu menjadi apa pusat-pusat peradaban. Lalu dikatakan di sini, yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi riwayat Abu Daud adalah apa yang diriwayatkan dari Hajjaj ibn al-Hassan berkata, "Dakhalna ala Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu." Kata Hajjaj ibn Hassan, "Kami datang menemui Anas bin Malik. Fahaddatsatni ukhti al-Mughirah qalat." Maka kata Hajjaj ibn al-Hassan, saudariku menceritakan kejadian ketika kami bertemu dengan Anas bin Malik. Saudariku berkata, "Anta yauma idzin gulamun." Ya, saat itu engkau masih anak-anak. "Walaka qarnani." Dan engkau memiliki dua tanduk, atau bahasa kitanya jambul. Jadi rambutnya dijambul. Engkau memiliki dua tanduk. Lalu dikatakan, "Famasaha ra'saka." Maka Anas bin Malik memegang kepalamu, artinya mendoakan kebaikan untukmu. "Wabarraka 'alaika wa qala ihliku hadaini." Ini cukur ini, ya. Yang apa namanya rambut yang seperti tanduk itu dicukur. Ya, yang lain sudah rapi tapi di atas ada dibiarkan seperti tanduk. "Ihliku hadaini." Cukur atau pendekkan dua yang seperti tanduk ini. "Fa inna hadza zayyul yahud." Karena hal ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Ya, kebiasaan orang-orang Yahudi, dan kita tidak pantas mengikuti mereka. Mengikuti kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Tidak masuk ke dalam logika kita. Ya, bagaimana seorang muslim yang dimuliakan dengan tauhid, dimuliakan dengan mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taklid kepada orang-orang yang dilaknat oleh nabi mereka. ala lisani Daud, mereka dilaknat melalui lisan Nabi Daud. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka adalah orang-orang yang bermaksiat dan melampaui batas. Nah, ini poin yang penting untuk kita selalu ingat, ma'asyiral muslimin. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil terkait dengan bolehnya kita mencukur habis rambut kita adalah apa yang diriwayatkan dari Wa'il Ibni Hujar radhiyallahu taala anhu qol, hadisnya riwayat Imam Abu Dawud. Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam waliya sya'run tawilun. Kata Wa'il, aku datang menemui Nabi, rambutku panjang, tidak beraturan. Ya, tidak beraturan. Falamma ra'ani Rasulullah alaihi salatu wassalam qal, dzubabun dzubabun. Maka tatkala Nabi alaihi salatu wassalam melihatku, beliau berkata, dzubab. Dzubabun dzubabun. Dzubab sebenarnya artinya adalah lalat sebenarnya. Walaupun diartikan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, syu'mun au syarrun daim. Ya, jadi seperti kemalangan. Rambut mi ini rambut orang yang malang, artinya rambut kok seperti itu, tidak diurus, tidak dirapihkan, ya. Jadi Nabi mengatakan ini malang sekali ini orang. Karena Nabi melihat rambut siapa? Wa'il Ibni Hujair, rambutnya panjang dan tidak rapih, tidak beraturan. Lalu apa yang dilakukan oleh Wa'il Ibni Hujair? Faraja'tu fajajaztuhu. Maka aku pun pulang ke rumah, kemudian aku cukur, aku potong rambutku, thumma ataitu minal ghadd. Besoknya aku datang lagi menemui Nabi, lalu Nabi berkata, inni lam a'inka. Aku sebenarnya tidak menghinamu, tidak mengejekmu wahai Wa'il. Wahada ahsan, tapi yang begini lebih bagus nih. Tapi rambut yang begini lebih bagus. Kata siapa? Kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam penjelasan para ulama, rambut itu ada haknya. Di antara hak rambut itu disisir, diberi minyak, kan begitu, itu hak rambut. Sebagian kaum muslimin ya, dia biarkan rambutnya seperti apa namanya itu? Sarang tawon atau seperti itu, tidak seperti itu. Dalam Islam semuanya diatur. Boleh rambut panjang silahkan, tapi diminyaki, dikasih minyak, minyak zaitun misalnya. Lalu disisir biar rapi, diikat ke belakang misalnya. Itu diajarkan dalam aturan syariat Islam. Begitupun di antara dalil kata Profesor Dr. Mustafa Dib yang menunjukkan bolehnya kita mencukur habis rambut adalah hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhuma. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi keluarga Ja'far yang mendapatkan musibah ditinggal wafat syahid oleh ayah mereka Ja'far. Maka Rasulullah berkata, jangan lagi kalian bersedih dengan wafatnya Ja'far. Kemudian Nabi memanggil anak-anak Ja'far radhiyallahu taala anhu, kemudian beliau memerintahkan mereka apa? Mencukur rambut mereka, membotaki rambut mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa yajibu al khitan, dan berkhitan itu wajib. Menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wa yustahabbu ay yakuna yawma sabi' min al wiladah, dan dianjurkan agar khitan itu dilakukan di hari yang ketujuh setelah kelahiran. Wala yajibu qoblal bulugi ala sahih, dan pendapat yang paling sahih tidak wajib sebelum balig. Artinya tidak ada kewajiban harus dilakukan sebelum balig, tidak ada. Ya, tidak ada kewajiban harus berkhitan sebelum balig. Wa qad dalla ala talabihi mutlaqan al ahadis as-sabiqah fi khisalil fitrah. Adapun dalil yang menunjukkan perintah khitan sudah kita baca dalam bab khisalul fitrah sebelumnya. Adapun dalil yang secara khusus menunjukkan wajibnya berkhitan, faqad dalla alaihi ma rawahu al-Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah berkata Rasulullah bersabda ikhtatana Ibrahimu alaihi salam wa huwa ibnu 80 sanah bil qudum. Ibrahim alaihi salam berkhitan saat usia beliau 80 tahun. Sudah tua ya, 80 tahun. Bil qudum, menggunakan qudum. Qudum itu kata Profesor Dr. Mustafa Dib alatun haddah tuqta, yaitu alat yang sangat tajam yang digunakan untuk memotong. Ya, itu namanya qudum. Kalau di kamus kadang diartikan kampak. Kampak ya, kampak. Muncul pertanyaan, ini kan hadisnya sifatnya khobar, berita bahwa Ibrahim dikhitan. Kenapa kok kesimpulannya jadi wajib? Nah, ini pertanyaan bagus. Hadis ini adalah berita bahwa Nabi Ibrahim itu dikhitan sampai di situ. Dan dikhitannya usia 80. Lalu kenapa tiba-tiba kita katakan wajib? Dijawab oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ya, wa wajhul istidlal, adapun pendalilan dengan hadis ini adalah anna Allah Ta'ala amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ya bittibai Ibrahim alaihi salam. Karena Allah memerintahkan Nabi Muhammad mengikuti Nabi Ibrahim. Allah berfirman dalam Al-Quran, thumma awhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Kemudian aku wahyukan kepadamu ya Rasulullah untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Terkait dengan ayat ini, Imam Nawawi berkata, al-ayatu sarihatun fittibaihi fima fa'alahu. Ayat ini secara jelas menunjukkan wajibnya mengikuti Nabi Ibrahim. Ya. Wahada yaqtadi ijabu kullu fi'lin fa'alahu. Ini menunjukkan bahwa wajibnya semua perbuatan yang beliau lakukan illa kecuali maqama dalilun ala annahu sunnatun fi haqqina. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dilakukan Ibrahim itu sunnah, tapi tidak ada dalil, maka kembalikan ke hukum asal wajib karena kita diperintahkan mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan ada beberapa dalil yang lain yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud, begitupun Al-Baihaqi dan yang lainnya, dari Kulaib Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau datang kepada Nabi dalam kondisi mengucapkan dua kalimat syahadat alias masuk Islam. Maka Nabi berkata, potong rambutmu dan berkhitanlah. Potong rambutmu dan berkhitanlah. Dan ini perintah. Ya, dan hukum asal perintah adalah wajib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa yuhram khabbu sya'rir rajuli wal mar'ah bisawadin." Diharamkan menyemir atau mewarnai rambut baik laki-laki atau perempuan dengan warna hitam. Jadi dalam aturan Islam, dilarang menyemir rambut dengan warna hitam. Illa ligharadil jihadi. Kecuali untuk tujuan berjihad. Jadi hukum asal rambut kita ini, kalau nanti sudah mulai putih, tidak boleh disemir dengan warna hitam. Tidak boleh diwarnai dengan warna hitam. Illa, kecuali dalam satu kondisi, li ghoradil jihad. Untuk tujuan berjihad. Karena kalau musuh melihat rambut pasukan Islam putih, mereka bangkit maknawiyahnya, bangkit semangatnya. Tapi kalau melihat rambut kita masih hitam, disangka pemuda, maka mereka akan turun semangatnya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Jabir, riwayat Imam Muslim. Dan yang lainnya dari Jabir radhiyallahu taala anhu, ata utiya bi Abi Quhafah yauma fathi Makkah, pada hari dibukanya kota Mekah, didatangkan Abi Quhafah, yaitu bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, wa ra'suhu wa lihyatuhu kasagamah bayadan, sedangkan rambut dan jenggotnya apa namanya, seperti pohon thagomah, yaitu pohon yang daun dan buahnya putih, ya, ya warnanya sudah putih semua. Maka Rasulullah berkata, ghayyiru hadza bi syai'in, itu ganti warnanya, diubah saja, kasihan, jangan warna putih seperti itu. Wajtanibu as-sawad, tapi jauhi warna hitam, ya, jauhi warna hitam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan, qaumun yakhdabuna bihadzas sawad, ada orang-orang kelak menjelang hari kiamat yang mewarnai rambutnya dengan warna hitam, kahawasilil hamam, ya, seperti paruh-paruh burung merpati, la yarihuna raihatal jannah, mereka tidak akan mencium baunya surga. Dalam kitab Fathul Bari dikatakan, wa yustasna min dzalika al-mujahid ittifaqan, dan para ulama bersepakat bahwa larangan menggunakan warna hitam dikecualikan untuk orang-orang yang berjihad. Ya. Lalu dikatakan ada sedikit lagi, ma'asyiral muslimin, wa yusannu bi safratin aw hamrah, dan hendaknya kalau tidak warna kuning, warna merah. Jangan warna hitam. Hal ini berdasarkan beberapa riwayat. Yang pertama, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, sesungguhnya Rasulullah berkata, innal yahuda wan nasara la yusbaguna fakhalifuhum, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak mewarnai rambut, maka selisihilah oleh kalian. Artinya umat Islam hendaknya, apalagi sudah mulai putih, hendaknya dia mewarnai rambutnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, Imam Bukhari meriwayatkan dari Utsman ibnu Muhib, ya, atau Mauhub, anna Umma Salamah, bahwa Umma Salamah menunjukkan atau memperlihatkan rambut Nabi ahmar, warnanya merah. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan dari Ibni Umar, hadisnya sahih Bukhari Muslim, dari Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau ditanya, kenapa engkau mewarnai rambutmu warna kuning? Maka Ibnu Umar berkata, inni ra'aitu Rasulullah yusbigu biha, fa ana uhibbu an usbigha biha. Aku melihat Nabi mewarnai rambutnya dengan warna kuning, dan aku ingin mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu apa namanya? Ada beberapa poin, ya, terkait dengan makruhnya mencabut bulu, apa namanya, rambut uban. Itu jangan dicabut, ya. Berdasarkan hadis dikatakan bahwasanya dari Abdullah ibn Amr, Rasulullah berkata, janganlah kalian mencabut uban. Ini banyak di antara umat Islam cabut uban. Janganlah kalian mencabut uban. Ma min muslim yashibu syaibatan fil Islam. Tidaklah ada seorang muslim yang rambutnya beruban, ya, dan dia istiqomah dalam agama Islam. Illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah, kecuali akan Allah jadikan cahaya pada hari kiamat. Dalam riwayat, illa kataballahu biha hasanah, kecuali akan Allah catatkan untuknya kebaikan dan Allah hapuskan darinya kesalahan. Ya. Oleh karenanya tidak dicabut. Kalau ada uban, ya, kalaupun kita tidak merasa nyaman, ya, diwarnai. Ya, jangan dicabut. Ya, itu dilarang dalam Islam. Yukroh, hukumnya makruh. Wallahu a'lam bishawab, ma'asyiral muslimin. Ini barangkali beberapa poin yang bisa kita bacakan dari kitab Tanwirul Masalik, Syarah Umdatus Salik. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Assalamualaikum, ada Tasuma. Ayo kan, itu loh kurma favorit Nabi. Nah, Akila juga punya nih kurma ajwa. Kurma ajwa Akila itu kurma premium. Kualitasnya berapa, diimpor langsung dari perkebunan Alia di Madinah Arab Saudi. Wanginya khas, lembut di mulut, seratnya banyak, padat tentunya, sehingga sangat baik untuk kesehatan tubuh. Kurma ajwa Akila lagi promo nih. Yuk buruan di order ya, promonya terbatas loh. Alat pengupas kelapa muda manual tipe MKS KLP 01 dari Maxindo

apakah bernilai pahala? Di dawa-dawa yang lain enggak. Nah, karena yang menambah ilmu ya kita mendapatkan pahala ya. Baik. Karena enggak yang lain lagi. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua, hukum menjawab azan itu sunnah apa wajib? Bagaimana Ibu pertanyaan kedua? Hukum menjawab azan itu hukumnya wajib apa sunnah? Menjawab apa Ibu? Menjawab azan. Azan, baik. Ya, kalau apakah ada perbedaan kalau di masjid dan di luar masjid? Baik. Hukumnya itu wajib apa sunnah? Itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ibu, hamba Allah di Jawa Tengah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, ilmu yang bermanfaat dan istiqomah di dalam menuntut ilmu. Yang pertama, apakah kita mendapatkan pahala mengikuti kajian-kajian di televisi-televisi Islam ya? Banyak sekali televisi-televisi Islam yang menyajikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, membacakan kitab-kitab para ulama agar lebih mudah dipahami. Apakah kita mendapatkan manfaat? Tentunya insya Allah kita mendapatkan manfaat dan mendapatkan keutamaan menuntut ilmu, insya Allah ya. Apalagi kalau kita berusaha untuk istiqomah, berusaha mencatat faedah ya. Apalagi kalau memang Allah berikan kemudahan kita cari misalnya bukunya. Zaman sekarang kan semua bisa di-download ya, lalu kita ikut apa namanya memberikan tanda, memberikan arti, insya Allah itu akan bernilai pahala. Dan ini diantara apa namanya keberkahan, kemudahan yang Allah berikan untuk dakwah Islam di zaman ini. Ya, jadi dakwah Islam, alhamdulillah bisa memanfaatkan satelit ya, kita di Jakarta Selatan, tapi bisa disaksikan di seluruh Indonesia. Bahkan di kawasan di luar Indonesia pun bisa disaksikan. Dan ini adalah hal yang patut kita syukuri, kita jaga, dan tentunya kita maksimalkan agar dakwah Islam, dakwah ahli sunnah wal jamaah semakin tersebar di tengah-tengah masyarakat. Pemahaman yang benar bisa menggantikan apa namanya kejahilan, apa namanya tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat yang banyak sekali muncul di tengah-tengah masyarakat. Maka berpahala ya ketika kita mendengarkan kajian di televisi apapun, berharap, berniat menuntut ilmu dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mendengarkan azan, apakah wajib atau sunnah menjawabnya? Kata para ulama sunnah ya. Apa kata Nabi, idza sami'tum al muadzin faqulu mithla ma yaqul. Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti ucapan muadzin. Kecuali ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita menjawab la haula wala quwata illa billah. Wallahu a'lam bissawab. Ada hamba Allah di Banjarmasin ya, Kalimantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya yang ingin saya tanyakan, kalau beberapa waktu yang lalu saya menanyakan masalah bagaimana kalau kita bersilaturahmi ke keluarga yang sekarang yang begitu penyakit yang menular, Ustaz. Yang saya tanyakan sekarang ini, bagaimana kalau keluarga saya tersebut ingin bersilaturahmi dengan kita? Nah, bagaimana sikap kita, Ustaz? Itu saja Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisaf ya. Dalam hadis dikatakan kalau di satu negeri tersebar penyakit yang menular, penyakit yang berbahaya, maka orang yang ada di negeri tersebut tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar. Karena kalau keluar nanti akan menular kemana-mana. Dan orang yang ada di luar jangan masuk ke negeri tersebut. Jadi yang sudah ada di dalam, ya tetap di dalam, bersabar, sambil ikhtiar berobat, ya jangan dia keluar. Tapi yang di luar, yang berada di negeri yang lain, yang tidak ada virus atau apa namanya penyakit yang sedang tersebar, ya jangan masuk. Itu rumusan yang disampaikan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Atau yang kita kenal sekarang dengan istilah apa namanya lockdown misalnya ya. Atau istilah lainnya isolasi mandiri. Artinya orang yang sakit ketika dia memang sakit, dia berusaha dia berikhtiar, berdoa, minum obat, minum jamu, herbal ya, sampai dia sembuh. Kalau kita tahu diri kita sakit ya dan sudah dilakukan pemeriksaan dengan metode yang sesuai dengan ilmu kedokteran, lalu kita sengaja kita keliling ke rumah si fulan, si fulan, si fulan, itu bisa masuk kategori kezaliman. Itu bisa masuk kategori kezaliman. Ya, kita sadar bahwa diri kita bisa menularkan penyakit, tapi kita sengaja tidak pakai masker, berbicara dengan orang lain, dan kita sadar bahwa kita punya penyakit. Tentunya ini kezaliman. Itu kezaliman. Tapi kalau tapi kita yang sehat jangan terlalu antipati dengan mereka. Ya, artinya jangan terlalu mengucilkan mereka. Saya lihat di beberapa masyarakat itu ketika ada yang kena virus, itu langsung mereka bersepakat. Bapak, Ibu jangan keluar dari rumah, biar kami yang memenuhi kebutuhan Bapak dan Ibu. Makanan, minuman, itu disediakan. Ya, ta'awun alal birri wa taqwa. Dan ketika memang mereka sudah diperiksa, sudah negatif, sudah tidak ada lagi, apa namanya, mereka sudah isolasi mandiri dua pekan, 7x2, 14 hari sudah diperiksa sampai 2 kali negatif, ya tentunya kita kembali menyambut mereka, ya kita kembali bergaul seperti biasa dengan mereka. Ya, jangan malah dikucilkan dan lain sebagainya, itu tidak boleh seperti itu. Ya, pada hakikatnya ada sisi ikhtiar, tapi jangan lupa juga ada sisi tawakal. Makanya dalam hadis, Nabi memperingatkan kita agar menjauhi tempat-tempat tersebarnya virus. Tetapi di waktu yang sama Nabi berkata, la adwa, tidak ada penularan virus, tidak ada penularan penyakit. Maksudnya, kata para ulama, tidak ada penularan penyakit versi orang-orang musyrik yang meyakini bahwa segala sesuatu terjadi dengan kebetulan. Tapi kita katakan, segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau dia mau mengunjungi kita, kita tanya, gimana, memang sudah negatif, sudah boleh keluar? Iya, alhamdulillah, saya sudah, ini sudah sebulan di rumah, alhamdulillah sudah pemeriksaan kesekian kali, aman, ya sudah. Nggak ada masalah, kita menyambut dia di rumah. Allah alam bissawab. Pertanyaan dari pesan singkat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hamba Allah dari Ungaran, Kabupaten Semarang. Mohon penjelasan, kemarin kami takziah. Sebelum jenazah diberangkatkan, ada tausiah kiai, beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan untuk orang yang hidup, tapi untuk orang yang mati. Dan yang hidup, kalau ada yang mengatakan hanya untuk orang yang hidup saja, suruh ngaji dulu orang itu. Ini kok lagi takziah malah marah-marah. Allahu a'lam bissawab ya. Kalau yang dimaksud dengan Quran untuk orang yang hidup dan orang yang mati, maksudnya orang yang hidup itu membacanya, memahaminya, menghafalkannya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Adapun orang yang mati misalnya, bahwa sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya berpendapat, apa namanya, sampainya bacaan Quran yang pahalanya diniatkan untuk orang yang meninggal, itu jangan jadi permasalahan. Itu bukan permasalahan. Itu masalah fikih yang memang sudah diperdebatkan sejak dahulu. Dan yang berdebat itu, mereka bukan musuh. Mereka adalah murid dengan guru. Murid dengan guru. Ya, mereka saling berkasih sayang di antara mereka. Dan ketika seorang dari mereka mengatakan tidak sampai, mereka tidak memponis orang yang mengatakan sampai keluar dari ahlu sunnah. Dan sebaliknya, orang yang mengatakan sampai, tidak memponis orang yang mengatakan tidak sampai keluar dari ahlu sunnah. Tapi ini masalah fikih yang sering kita bahas. Bahkan kadang satu imam pendapatnya ada dua. Contohnya seperti Imam Syafi'i. Kalau yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya di surat An-Najm, Imam Syafi'i katanya berpendapat tidak sampai. Tapi yang dinukil oleh imam yang lain, Imam Nawawi misalnya, menukil pendapat bahwa Imam Syafi'i berpendapat sampai. Itu satu imam, berbeda pendapat. Dan itu biasa dalam masalah fikih. Ya, Tinggal kita lihat mana dalil yang lebih kuat. Ya, mana dalil yang lebih kuat, ya. Allah alam bisawab, ya. Seorang anak atau keluarga membaca Quran lalu dia niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, menurut Imam Ahmad sampai. Dan itu pun kalau saya tidak salah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Artinya mereka meyakini sampai. Tetapi tidak ada ritual khusus yang diajarkan oleh Nabi yang dikaitkan dengan hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, tidak ada. Ya, yang ada dalam Islam ketika kematian ya takziah saja 3 hari. Kita bawakan makanan, minuman, kita menghibur, menanyakan kabarnya, berusaha mengobati kesedihannya dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Kalimantan Barat. Bolehkah wanita pakai celana kulot lebar? Apa itu celana kulot ya? Lebih lebar dari celana sarung laki-laki. Barakallahu fikum. Allah alam bisa kalau bentuknya lebar, ya lebar. Artinya tidak ketika dia duduk, ketika dia berjalan, tidak membentuk bentuk tubuhnya. Yang saya tahu tidak masalah. Lebar ya, lebar. Kan ada tuh celana yang seperti sarung. Seperti sarung. Dia mirip seperti sarung, tapi berbentuk celana. Lebar. Ya lebar. Maka kalau tidak membentuk ketika berjalan tidak menggambarkan mohon maaf sekali bentuk pahanya atau belahan duburnya. Terkadang nauzubillah pakai celana ketat menggambarkan bentuk tubuhnya. Itu ditinggalkan, tidak boleh. Tapi kalau lebar ya, dia celana tapi lebar ya, sehingga tidak membentuk bentuk tubuh ketika dia berjalan atau duduk, maka hukum asalnya ya tidak dilarang ya, selama tidak ada sifat-sifat yang haram. Allah alam bisa. Ada hamba Allah di Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Ibu. Ya, makanya ini yang dari rumah. Ada seorang bapak dari rumah. Lalu yang ada di rumah yang oleh istri ada yang anak dan istri. Lalu yang istri tidak mau lagi akta warisan itu dan tahun-tahun. Misalnya apakah hukumnya Ustaz atau dibesarkan orang tua itu? Soalnya anak yang tidak mampu Ustaz. Artinya dia artinya dia tidak mau tadarus Al-Quran, dia niatkan pahalanya untuk yang sudah meninggal. Iya, untuk itu dia ada salah satu anak itu untuk perjalanannya sudah dia sempit terserap jadi telur juga kita lagi itu alasan orang tua itu. Baik. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah alam bisawab ya, hendaknya kita bisa menempatkan mana perkara yang memang harus kita ingkari, ya, perkara yang memang harus kita ingkari dan mengingkarinya pun kan hukum asalnya harus dengan cara yang bagus, yaitu perkara-perkara yang sifatnya maksiat, perkara-perkara yang sifatnya syirik, perkara-perkara yang menyelisihi sunnah Nabi. Adapun perkara yang sifatnya ijtihadiyah, perbedaan pendapat dalam masalah fikih itu tidak saling mengingkari. Ya, tidak boleh kita saling mengingkari dalam perkara-perkara ijtihadiyah. Perkara-perkara yang sifatnya zonni, persangkaan. Dan perkara yang sifatnya ijtihadiyah banyak. Misalnya saya, seandainya saya tidak kunut, saya tidak boleh mengingkari orang yang kunut. Begitupun orang yang kunut tidak boleh mengingkari orang yang yang tidak kunut. Karena ini masalah ijtihadiyah. Ya. Tidak boleh kita saling mengingkari. Ah, kamu ini sesat, kamu kunut. Ah, kamu ini sesat, kamu tidak kunut. Tidak boleh saling mengingkari seperti itu. Tetapi kalaupun kita rasa bahwa pendapat kita lebih kuat, ya, lebih kuat dalam hal ini, ya amalkan pendapat itu. Dan kalau kita ingin orang mengamalkannya, maka kita harus menyampaikannya dengan cara yang baik. Ya. Sampaikan dengan cara yang baik, dengan diskusi, Ya, bukan malah dengan apa namanya, dengan mengingkari, memponis sesat, membid'ahkan apa yang menyelisihi kita. Karena kita bukan representasi sunnah. Sunnah itu ya Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi jangan sampai yang menyelisihi kita atau menyelisihi guru kita, menyelisihi ustadz kita, oh itu dianggap tidak sunnah, tidak ahlu sunnah. Bukan begitu ukurannya. Tapi menyelisihi Nabi atau tidak. Oleh karenanya sikap kita baik dalam masalah-masalah khilafiyah, apalagi dengan orang tua kita, hendaknya kita bisa bersikap lebih apa namanya, lebih bijak. Kalaupun memang itu pendapat yang kurang bagus atau pendapat yang lemah, ya disampaikan dengan cara yang baik sehingga tidak menimbulkan apa fitnah, kesalahpahaman, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi menurut saya kita harus terus belajar mendengarkan ilmu, mendengarkan penjelasan para ulama sehingga hati kita menjadi lapang. Ya, hati kita menjadi apa namanya, tidak sempit. Sebagian orang sudah merasa cukup dengan apa yang sudah dia dapatkan. Lalu dia muncul menjadi orang yang apa namanya, menempatkan dirinya seolah-olah ukuran. Kalau sesuai dengan dirinya, maka Anda di atas sunnah. Tidak sesuai dengan dirinya, maka Anda sesat. Bid'ah misalnya. Belum tentu. Kita bukan ukuran. Kita hanyalah orang yang berusaha menjalankan sunnah Nabi. Tapi bukan kita ukurannya. Ukurannya tetap Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Dan harus kita bedakan mana masalah yang khilafiyah, yang sifatnya perbedaan pendapat, itu tidak menjadi ukuran sunnah atau tidak sunnah. Imam Syafi'i kunut, Imam Malik kunut, Imam Ahmad dan Abu Hanifah kunut juga, tapi kunutnya hanya ketika ada musibah dan ketika ada witir. Adapun Imam Syafi'i kunutnya tiga. Subuh, witir di pertengahan Ramadan, dan musibah. Itu kunut versi Imam Syafi'i tiga. Ya. Dan Imam Syafi'i dan Imam Malik sama, sama-sama kunut. Bedanya kalau Imam Malik sebelum ruku, Imam Syafi'i ba'dar ruku. Adapun Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, ya, berpendapat lain, kata mereka kunut hanya dilakukan ketika ada musibah, kunut nazilah, dan kunut ketika witir. Apakah perbedaan ini menjadikan yang mengambil pendapat lemah keluar dari Ahlus Sunnah? Tidak. Ya, ini masalah khilafiyah, fikih. Ini masalah khilafi, fikih. Berarti saya boleh mengamalkan semuanya? Ya, cari yang lebih kuat. Gimana caranya? Nuntut ilmu, duduk di majelis ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kamu sudah tahu. Dan sekedar misalnya saya tahu yang kuat itu tidak kunut, dan saya sekedar mendengar, ya saya jangan sampaikan ke orang, karena saya tidak punya. Saya cuma mendengar katanya itu yang kuat, katanya itu yang kuat. Kalau saya ingin mengajarkan kepada manusia, ya harus saya kumpulkan dalilnya, saya sampaikan. Jangan sampai malah menjadi fitnah. Jangan sampai malah menjadi fitnah. Wallahu'alam bissawab. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana ketika suami sudah hijrah ke manhaj salaf, lah kemudian si istri memiliki akidah yang nyimpang dari Quran Sunnah, yaitu Islam jamaah. Lalu setiap saat suami nasihat kepada istri, tapi si istri tetap teguh dalam Islam jamaah. Dan dia selalu membangkang kepada suami, bahkan bila si suami tetap dalam manhaj salaf, dia akan gugat cerai. Bagaimana sikap sang suami menghadapi seperti ini? Apakah dengan itu juga si suami berhak mentalak istri? Ya, kalau sang suami masih sabar, bisa mengajak istrinya untuk keluar dari penyimpangan, dari akidah yang rusak, dari akidah takfiri yang mengkafirkan orang-orang di luar golongan mereka, ya silahkan bersabar, ya, mendakwahkan. Ya. Tetapi kalau suami sudah mendakwahi, malah sang istri membangkang, tidak taat, ya, tidak mau taat, tidak mau mengikuti perintah suami, ya, apalagi ini sudah ada kaitan dengan akidah, ya, maka tidak ada masalah seorang suami mentalak, ya, karena hukum talak kata Imam Ibnu Hajar itu bisa berputar dalam lima, bisa wajib kalau sang istri misalnya apa durhaka, bisa sunnah kalau sang istri misalnya memiliki perangai yang buruk yang susah diubah, bisa makruh misalnya kalau memang masih apa masih bisa dicari jalan keluar ya, dan masih banyak ya apa namanya kondisi-kondisi yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin, ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.